Petrus, Kohler, Eddie. Begitu banyak. masak tanpa gas, tanpa minyak, tanpa apa saja, hanya pakai ini. Kita tunggu 15 menit. Udah matang ikannya. Nasi siap saji dengan daging rendang. Wadidaw, wow, wow, wow, wow. Guys, hari ini gue akan makan makanan dari Makanku. Terima kasih buat Makanku dan Pak Puspo. Ini awet ya, gak perlu dimasukin kulkas. Sini ada makanan nih, Makanku. Ini gak harus panas dengan heating agent ini. Oke, ini adalah salah satu solusi yang bagus kalau kita mau jalan-jalan traveling sama keluarga, karena Makanku tuh praktis anti ribet. Ini nasi kapau, masakan sehat masa kini dari Makanku. Spesialnya Makanku ini adalah dia punya kompor sendiri, jadi untuk memanaskan lauknya dan juga nasinya tidak perlu pakai kompor-kompor yang ada. Sekarang gue lapar banget, mau langsung makan tapi nggak mau ribet-ribet. Nih ada yang makanan siap saji dikirimkan oleh Pak Puspo. Ini Makanku. Terima kasih Makanku, terima kasih juga buat Pak Puspo buat produk makanan siap saji yang sangat praktis. Makanku rasa ayam asam manis. Ini kuat John 1 tahun di suhu kamar, gokil. Ini cita rasa Indonesia yang dikemas dalam satu tempat, dalam satu wadah, itu ada penghangatnya. Ini enak banget dan gampang banget karena siap saji. Ini Makanku ini punya cita rasa khas Indonesia nih. Yang diproses secara steril dan higienis tanpa tambah bahan pengawet. Makanku mau cep junage pekat ya. Ini Makanku ready meal. Terima kasih buat Omku, Pak Puspo. Ini udah ada pemanasnya, udah ada kompornya. Kita kedatangan Makanku. Mari kita makan. Makanku ini juga sehat dan bergizi loh. Buat kalian semua yang penasaran, langsung aja kunjungi websitenya di www.makanku.co.id.